Madu dan berikan Batin ko lahang at mambaro Kamaribaw si barang diri Na mungkin bungo ko kalayo Sedangkan arok baru ka tambang Detani ayo Terang kandaku usas sakali mandang asang ko nang tibo. Dulia sajo adik maraso cimburu, tapi jangan sampai cimburu buto. Tanah orang tak suka. Sakali mandang asang ko nang tibo. Bulia sajo adik maraso cimburu, tapi jangan sampai cimburu buto. Jangan pikiran tuju basa-basa. Datang puru sairam urang bagia pasamu rayo haji ka datang puru di galesa donan tinja marasaki mangko ditambah kanan kuasa kita basara kanan kuasa galeta gambang dan ucam ku tibo maajo iko mana nasibnya kita nan bau salo dia banyak tantangannya nan katangan kita galeta gambang dan ucam kotik. segitu dia rasa kinyo kita bulianan tabare usaha dia tahu pe.

nan degani pakaian di badan tasisi cinta den malah bukan bintang janji yang cinta bayi kan barang tu kasih hamba cara sanalah di kini di tangan orang lain tak tompang joka pagadang. bibit cinta kita. Maafkan dia, oh ya sayang. Senang adia sayang. Cinta tak tuntuan hanya ke adia surang. Sungguh indah tak gantikan kasih adia jonan lain. Asuang pitana usah didangakan. Sungguh indah tak gantikan kasih adia jonan lain. Asuang pitana usah didangakan. Jangan sana dua hati nan kata luko kok di paso tenau indah tak mungkin cintaku diulang jali hanya merasa rindu jika bila tak bayar. Maafkan denai siram pagi jo patang aro bungo ka kambang de nasib badan ngalang cinta lape kang gamang bunyi kapanan datang adi di pinang urang mato balina. Sangko kata jadi adia surang dan mamukia janji babalui sesoluko nan di hati sio sio nyato nyoma nanti sagun ro angan kini lahabi ia dosa maaf denai batu balah rotan kadipasang di jari mani adik tak sayang nang ame mo balu kebalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nang ame mo balu kebalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Rintangan di suat kadiadang alamkan tu adiak kasana. Rasa ki elo nan tak suo Mungkin suasoku yang tak jadi menikahi. Timbang-timbang dan lu dioy, kapan balik sesonyo

biasu di ayun galombang sakit di rantau den tangguang surang padu di kampuang urang lengahkan sakit di rantau den tangguang surang padu di kampuang urang lengahkan. Kau merah.